طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga pendengar radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Persada TV, Niaga TV, dan TV-TV lain, dan para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian Fiqih Al-Asma'ul Husna. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu di antara nama sekaligus sifat Allah, Al-Qadir, Al-Qadir, dan Al-Muqtadir dengan makna yang sama, yaitu Yang Maha Kuasa. Maknanya dia yang menguasai semuanya, mengatur semuanya, menentukan semuanya, menetapkan segalanya, termasuk yang menetapkan takdir-takdir bagi seluruh makhluk, yang menetapkan seluruh kejadian sampai hari kiamat. Dan semua takdir tersebut atas kekuasaan Allah tersebut sudah tercatat di Lauhul Mahfuz jauh-jauh hari sebelum langit dan bumi diciptakan. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kalian kecuali semua itu telah tertulis dalam sebuah kitab di Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakan langit dan bumi ini. Sehingga ketika Nabi alaihi salatu wasalam menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan innallaha khalaqal khalqa وَقَدَّرَ مَقَادِرَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ. Allah telah menciptakan seluruh makhluk dan telah menetapkan takdir-takdir bagi seluruh makhluk tersebut 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Segala sesuatu ada di tangan Allah. Allah lah yang mengatur, Allah lah yang berkuasa, termasuk aspek batin kita, hati kita. Allah Azza wa Jalla yang mengaturnya, yang membolak-balikannya. Sehingga Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, innal quluba baina usbu'ain min asabir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati semua Bani Adam itu berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Yang mengatur hati kita Allah, yang mengatur seluruh kejadian Allah, yang mengatur seluruh alam jagat raya Allah, dan itu menunjukkan kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla. Nah, dari iman kepada nama Allah Al-Qadir, Al-Qadir, dan Al-Muqtadir tersebut, dengan pemahaman yang benar, lahir beberapa buah, beberapa efek positif, beberapa sikap yang bagus dari seorang hamba yang meyakini kemahakuasaan Allah. Kemaslahatan dari buah tersebut kembali kepada si hamba, baik maslahat di dunia bahkan sampai ke akhirat. Bagaimana tidak? iman kepada Allah sebagai zat yang sangat berkuasa merupakan kutub atau puncak atau pusat dari tauhid, merupakan salah satu di antara rukun iman dan penyempurna iman, salah satu di antara pokok-pokok dan penguat bagi agama ini, dan menjadi kaidah asasiah bagi lahirnya sikap ihsan. Ihsan itu beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya, dan bila kita tidak bisa melihatnya, Dia melihat dan selalu mengawasi memperhatikan kita. Apa saja buah dari iman kepada nama Allah Al-Qadir ini? Ada banyak. Seperti yang dijelaskan oleh muallif hafizahullah taala, kata beliau, famin thamarihil mubarakah annahu yuqawwi fil amdi al isti'anata billah wa husnat tawakkuli alaihi wa tamamal iltija ilaihi. Di antara buah yang penuh barokah dari beriman kepada Allah yang Al-Qadir ini adalah menguatkan sikap isti'anah kepada Allah dalam diri seorang hamba, menguatkan baiknya sikap tawakal kepadanya, dan menyempurnakan sikap bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Isti'anah itu meminta pertolongan, dan ini merupakan inti dari ajaran Islam. Isti'anah minta pertolongan khususnya dalam melakukan kewajiban ibadah, dan itu yang kita ikrarkan sehari semalam minimal 17 kali di dalam momen terbaik yaitu sholat. Kita mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan dalam melakukan ibadah tersebut. Isti'anah adalah ibadah yang agung, minta pertolongan kepada Allah. Kenapa? Karena meyakini Allah lah yang maha kuasa, Allah yang maha pengatur, Allah yang maha kuat dan dahsyat. Maka seluruh permintaan termasuk minta tolong ya kepada Allah. Bertawakal, bersandar kepada Allah. Bersandar itu harus kepada sesuatu yang kuat. Gak mungkin kepada yang lemah kita, umpama tubuh kita lelah kita bersandar. Tapi bersandarnya umpamanya ke beberapa batang lidi yang ditancapkan, kuat apa enggak? Ya enggak, begitu disandari langsung patah kitanya kejungkal. Harus kepada yang kuat, besi beton gitu. Yang diseruduk oleh truk juga malah truknya yang hancur, betonnya enggak apa-apa. Bersandar ke sana kuat, enggak akan ambruk. Nyaman kita. Termasuk bersandar, menyandarkan seluruh permasalahan hidup. Harus kepada yang kokoh, yang kuat. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Seluruh makhluk lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan apa? Lemah. Apanya yang lemah? Segalanya. Fisiknya lemah. Jiwanya juga lemah. Fisiknya lemah buktinya apa? Gampang terkena penyakit dan berakhir dengan kematian. Mengalami kelelahan, kelesuan, ngantuk, bahkan tertidur. Fisiknya tuh, sehebat apapun orang umpamanya fisiknya kuat, ahli bela diri, kemudian binaragawan yang ototnya menonjol, kena COVID, udah lemah. Dikasih menwa, udah lemah, mencret wae. Nggak bisa ditangkis oleh jurus apapun, itu bakteri, itu virus, gitu ya. Berakhir dengan sakit parah, berbaring, sholat pun nggak bisa, berdiri sambil berbaring, dan pasti semua orang mengalami kematian. Itu lemahnya fisik orang. Mentalnya Jiwanya ya lemah juga, ada nangisnya, ada depresinya, ada stresnya, ada sedihnya, ada bercucuran air matanya, gitu. Menunjukkan mentalnya yang lemah. Termasuk imannya juga lemah. Banyak sering tergoda oleh syaitan laknatullahi alaih. Manusia lemah. Yang kuat hanya Allah Azza wa Jalla. Qawi. Makanya karena dia qawi juga qadir. Maka meyakini Allah Al-Qadir, Al-Qawi, kita hanya akan bersandar kepadanya, bertawakal kepadanya, beristianah, meminta pertolongan kepadanya, beristighatsah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Al-Jami' dengan sanad yang hasan sahih, kata Imam At-Tirmidzi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas waktu itu masih remaja. Sepupu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab dia anak dari paman Nabi alaihi salatu wasallam. Anak dari Abbas, makanya Ibnu Abbas. Namanya Abdullah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yauman. Suatu hari aku dibonceng oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Bukan di atas motor, belum ada motor saat itu. Di atas binatang tunggangan. Faqala li, lalu beliau berkata kepadaku, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Hai ujang, bahasa kitanya begitulah. Wahai bahasa Sunawa hidup. Anaking jimat awaking, gitulah inti namanya. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Pertama, ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga olehmu Allah, Allah akan menjagamu. Jaga Allah olehmu, maka engkau akan menemukan Allah berada di hadapanmu. Menjaga Allah itu maknanya menjaga agamanya, syariatnya, dalam diri. Jaga tuh, laksanakan seluruh perintahnya, baik yang sunnah apalagi yang wajib. Jauhi semua larangannya yang makruh, apalagi yang haram. Apalagi yang kadar keharamannya sangat besar. Jaga itu. Menjaga yang Allah haramkan dengan cara dijauhi. Diingatkan orang-orang dari keharamannya, bahayanya, dan agar mereka menjauhinya. Menjaga perintah Allah dengan cara diaplikasikan, dilaksanakan, dan didakwahkan, diajak orang untuk melaksanakan. Ini yang disebut dengan amar ma'ruf, nahi munkar. Jaga Allah. Allah akan menjagamu. Dijaga iman kita, diberikan hidayah, diberikan perlindungan, diberikan penjagaan dan yang sejenisnya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum, yuthabbit aqdamakum. Ya orang-orang yang beriman, kalau kamu menolong Allah, menolong Allah artinya menolong agamanya. Bukan berarti Allah lemah butuh pertolongan, bukan, tapi feedback. Ada timbal balik yang menguntungkan kita sebagai pelaku dari tindakan menolong agama Allah. Menolong Allah, menolong agama Allah. Maka salah kaprah kalau ada orang yang menyatakan, kalau Allah dihina, biarkan saja. Allah tidak akan hina karena dihina orang. Biarkan, tidak perlu kita membela. Itu keliru. Sama aja dengan umpamanya, kalau ada yang menghina TNI dan Polri, biarkan TNI dan Polri itu sudah kuat luar biasa, tidak akan tergoyahkan, tidak akan terhinakan oleh orang yang menghina. Makanya gak perlu bela itu TNI Polri. Apa begitu? Ya enggak lah. Yakin bahwa TNI Polri tidak akan lemah, goyah hanya karena dihina. tapi penghinaan kepada institusi yang bisa memberikan perlindungan, keamanan kepada kita ini, itu yang perlu disikapi. Apalagi kepada Allah Azza wa Jalla. Allah kuat, Allah mulia, Allah tinggi, enggak akan hina karena dihinakan, enggak akan lemah karena diejek di ini. Apakah kita diam saja? Enggak. Kata Allah, "Ihfadillah yahfadka. In tansurullah yansurukum." Oleh karena itulah maka feedbacknya yang kita harapkan. Ihfadillah yahfadka. Jaga olehmu Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga olehmu Allah, Allah akan, kamu akan dapat ya Allah berada di hadapanmu. Ini pertama. Kalimat pertama, wasiat Nabi alaihi salatu wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kedua, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Karena hanya Allah satu-satunya yang kuasa, yang kaya raya, yang kuat, yang mengatur semuanya. Permintaan ini atau kalimat ini hanya minta kepada Allah, mengisyaratkan keyakinan kita kepada Al-Qadir. Allah sebagai Al-Qadir, yang maha kuasa. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu mau minta pertolongan, mintalah hanya kepada Allah. Jangan minta tolong kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini juga mengisyaratkan keyakinan akan qadirnya Allah, maha kuasanya Allah. Nah, ini kalimat yang berikutnya, kalimat yang ketiga. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa katabahu Allah lak. وَإِذِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ. Dan ketahuilah, ini kemahakuasaan Allah. Sesungguhnya apabila umat ini, semua manusia, bahkan juga jin, atau bahkan ditambah dengan binatang, semuanya berkumpul, berkonspirasi untuk memberikan manfaat, bukan konspirasi, ai kebaikannya. Kalau semua umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, apapun sesuatu itu, mau ngasih uang, mau ngasih makanan, mau ngasih fasilitas, apapun lah, termasuk ngasih gelar sebutan yang bagus gitu kepadamu. Mereka tidak akan bisa memberikan semua itu kepadamu kecuali kalau sesuatu itu telah Allah catatkan, telah Allah takdirkan untukmu. Allah yang akan menghalanginya. Lagi pula prosedurnya itu Allah yang ngatur. Kenapa orang-orang memberi kamu sesuatu yang manfaat? Allah yang memberikan keinginan itu kepada hati-hati mereka, memberikan manfaat yang sudah mereka rencanakan, dan Allah mudahkan jalan-jalannya untuk sampainya manfaat itu kepadamu. Itu tuh cara Allah ngaturnya. Kalau Allah mentakdirkan, menetapkan, mencatatkan manfaat datang kepadamu, Allah akan jadikan orang-orang lain berkeinginan memberi kepadamu. Gitu. Sebaliknya, sekalipun mereka berkumpul, berijtima, berkonspirasi untuk memberikan sesuatu yang mudharat kepadamu, mau membunuhmu, mau mencelakaimu, mau menangkapmu, mau meracunimu, dan seterusnya. Mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu, bahaya tersebut kepadamu, kecuali sesuatu yang telah Allah takdirkan atas dirimu. Kalau belum ditakdirkan, mah tidak akan terkena konspirasi-konspirasi buruk apapun yang mereka rencanakan, enggak akan kena. Dahulu Nabi alaihi salatu wasalam kan udah direncanakan oleh orang-orang kafir mau disergap, dibunuh, diapa-apakan, enggak berhasil. Wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul maqirin. Dan ingat, ketika orang-orang kafir itu membuat makar, berkonspirasi, untuk apa? Untuk membunuhmu, menyergapmu, atau mengusirmu. Mereka membuat makar, Allah juga punya makar. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar bagi orang-orang yang layak dibegitukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini semuanya kekuasaan Allah. Orang akan mampu memberi sesuatu yang maslahat kepada kita atau memberi sesuatu yang bahaya bagi kita. Enggak. Kecuali kalau Allah mentakdirkan, menetapkan. Dan itu sudah Allah catatkan. 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Lalu kata Nabi SAW, rufi'atil aqlam wa jufatis suhuf. Kolam telah diangkat. Kolam itu kolam bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Bukan kolam renang. Kolam itu pena. Pena yang menuliskan takdir. Sudah diangkat. Tidak akan disuruh menuliskan lagi. Wajufati suf dan suhuf atau lembaran tempat mencatatkan takdir itu pun sudah mengering. Sudah paten, permanen, berlaku terus sampai hari kiamat. Hadis ini menggambarkan kemahakuasaan Allah SWT. Dan ini memberi dampak kepada hamba dengan dampak yang luar biasa baik berupa apa? Berupa hanya beristianah, beristighatsah kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Tawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia satu-satunya yang berkuasa. Ini buah yang pertama dari beriman kepada Al-Qadir. Kedua. Wa min atharihi takmilus sabr wa tatmimuhu wa husnul ridha anillahi Azza wa Jalla. Di antara buah atau dampak positif dari beriman kepada Al-Qadir adalah sempurnanya sikap sabar kita, bagusnya sikap ridha kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Ya, karena meyakini Allah yang mengatur semuanya, meyakini pengaturan Allah itu baik. Apa yang Allah berikan kepada kita baik, sekalipun yang Allah tetapkan untuk kita teh sesuatu yang pahit, yang membuat kita menderita. Seperti musibah, sakit fisik, sakit psikis karena dihina orang, dicaci orang, kehilangan harta benda, kadang kehilangan anggota keluarga atau orang yang kita sangat cintai. Semua itu baik. Atau tong boro Allah Azza wa Jalla ya. Orang aja yang umpamanya menangani kita dari aspek kesehatan. Siapa? Dokter. Ketika kita sakit, kita ke dokter. Dokter seringkali memberi keputusan yang membuat kita menderita. Apa keputusan dokter yang harus kita patuhi? Pertama, ditojos sama jarum, disuntik. Menderita gak kita? Ya iyalah. Fisik apa psikis? Dua-duanya. Fisik sakit, tadi tojos ya, berdarah. Psikis, tegang tuh, banyak pikiran buruk yang muncul. Jangan-jangan salah obat, jangan-jangan patah itu si jarum di dalamnya, jangan-jangan nanti kena ke tulangnya, nancep, gak bisa dicabut. Ah, banyak macam-macam, secara si stres. Pahit apa enggak itu? Pahit. Menderita enggak? Menderita. Tapi pasien enggak menolak, pasrah saja. Karena apa? Karena yakin itu balik efeknya bagi kita. Kadang-kadang kata dokter tuh minum obat saja ya, kata si pasien, suntik aja dok. Ada nggak pasien yang minta disuntik ke dokter? Ada banyak tuh. Suntik sebab diyakini suntik itu lebih manjur, tokcer, cespleng daripada di, obat yang diminum kan gitu ya. Nah terus setelah disuntik kata dokter, jangan minum makan yang enak-enak. Sate kambing, gulai kambing, ya, durian si montong. Pokoknya jangan minum yang manis-manis. Kopi harus pahit. Kalau boleh kopinya, tapi jangan pakai gula gitu ya. Terus masak, jangan pakai garam. Karena berefek kepada tensi umpamanya ya. Pokoknya yang enak-enak dilarang. Terus yang makan apa? Yang pahit-pahit nih obat. Pahit, pahang, beher. Nalannya juga sampai nyengir, sampai nahan nafas. Menderita enggak si pasien? Menderita. Apa si pasien menolak? Enggak menolak. Malah minta obat, saya minta obat yang pahit, dok. Kenapa sampai pasrah begitu tuh? Husnudzon kepada si dokter. Karena yakin itu maslahat. Bisa menyembuhkan penyakit. Setelah itu apa lagi kata dokter? Sini duit, bayar. Dokter tuh sudah nyuntik sakit, sudah ngasih obat yang pahit, minta duit lagi. Dikasih enggak itu dokter? Dikasih. Malah tidak apa namanya tidak ditagih juga bertanya, "Berapa, Dok?" Kan gitu ya. "Berapa, Dok?" "Sekian," dikasih. Terus apa lagi? Kata dokter, "Seminggu lagi datang lagi ke sini, saya tojos lagi, saya suntik lagi, saya kasih lagi yang pahit-pahit." Datang enggak? Datang lagi. Kenapa? Karena yakin semuanya itu maslahat. Disuntiknya walaupun sakit bisa menyembuhkan. Makan obat-obat yang pahit-pahit, pahang dan peher bisa menyembuhkan. Dilarangnya dari yang enak-enak bisa menjauhkan dari penderitaan yang lebih parah. Sabar di dalam menerima keputusan dokter. Itu dokter loh, baru dokter loh. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Yakin semua ketetapan Allah baik untuk kita. Di antaranya apa? Mengurangi dosa-dosa kita. Ibarat keputusan dokter mengurangi penyakit kita bisa menghilangkan. Ini juga begitu. Musibah menghilangkan dosa-dosa kita. Kesabaran melahirkan pahala. Seperti obat dari dokter menguatkan badan kita, menyehatkan, memberikan apa stamina yang lebih daripada sebelumnya. Begitu juga ketetapan Allah Azza wa Jalla jauh lebih dahsyat, lebih hebat daripada maslahat yang diberikan oleh dokter kepada pasiennya. Pahala bertambah, dosa berkurang, doa dikabul oleh Allah Azza wa Jalla, dan banyak lagi keuntungan lain. Maka dia bakal ridha, sabar di dalam menerima penderitaan, musibah yang Allah tetapkan, dan ridha dengan keputusan Allah seperti itu. Melebihi dari ridhanya pasien ketika disuntik oleh dokter, ketika dikasih yang pahit-pahit oleh dokter. Bahkan kadang-kadang lebih daripada disuntik, harus diinfus. Disuntik mah gejala sedetik sudah. Diinfus mah berjam-jam, berhari-hari gitu kan ya. Kadang harus dibedah, dioperasi. Kadang harus diamputasi. Pasrah aja si pasien tuh. Dengan risiko segede itu. Berkata Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih yang beliau jelaskan dalam kitab Madarijus Salikin. Kata beliau, "Man mala'a qalbahu min ar-ridha bil qadar, mala'a Allahu sadrahu ghinan wa amnan wa qana'atan wa farraga qalbahu li mahabbatihi wal inabati ilayhi wa tawakkuli alayhi. Wa man fatahu hadhuhu min ar-ridha, imtala'a qalbahu bi diddi dhalik wa ishtaghalla amma fihi sa'adatuhu wa falahuhu." Kata Imam Ibn Qayyim, siapa orang yang memenuhi hatinya dengan ridha kepada takdir Allah. Apapun ketetapan Allah ridha, walaupun pahit. penuhi dengan keriduan, Allah akan memenuhi dada orang itu dengan kecukupan, keamanan, dan qanaah. Lalu Allah akan penuhi pula hatinya dengan kecintaan kepada Allah, inabah, kembali bertaubat kepada Allah dan tawakal kepadanya. Tapi siapa orang yang tidak memiliki sikap ridha kepada Allah dalam semua takdirnya, kecuali takdir yang baik, dikasih kekayaan, jabatan, kekuasaan, popularitas, pasti ridha itu mah tanpa harus disuruh ya. Ridha itu kepada takdir yang buruk. Siapa yang tidak memiliki sikap ridha ketika menerima takdir Allah, Allah akan penuhi hati orang itu dengan hal-hal yang sebaliknya dari hal yang tadi. Selalu merasa kurang, resah dan gelisah, tidak aman, tidak merasa aman, risau dan galau, depresi dan frustasi. Selalu merasa tidak cukup dengan yang ada. Terus hatinya suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Bersandar kepada sesama makhluk. Maka hati orang itu akan apa? Akan disibukkan dari perkara-perkara yang menjadi sumber kebahagiaannya. Sibuk dengan hal yang lainnya. Sibuk dengan dunia, sibuk dengan kekuasaan, sibuk dengan harta, sibuk mencari perhatian orang, popularitas. Sekalipun dia mencari perhatian orang itu dengan sesuatu yang buruk. Orang kan sekarang ya untuk menjadi viral, bikin video yang kontennya apapun yang aneh-aneh, yang buruk-buruk, asal beken, asal terkenal. Walaupun harus menghilangkan rasa malu dari dirinya. Lahirlah apa namanya? Toktik apa? Tok. Isinya apa? Isinya joget-joget kayak orang gila, kayak binatang gitu ya. Yang nontonnya aja malu. Tapi si pelakunya itu bukan malu. Gak ada rasa malu, yang ada bangga. Setiap detik dia melihat hasil downloadannya, hasil apa namanya, postingannya, berapa viewernya, berapa loversnya, berapa jempolnya. Tiap detik itu dilihat. Nah, sibuk dengan itu, lupa dengan apa yang menjadi sumber kebahagiaan dunia akhirat. Itulah asar atau dampak atau buah yang kedua dari beriman kepada Al-Qadir, yaitu akan lebih sempurna sabarnya, ridhonya kepada Allah Azza wa Jalla. Ketiga, wa min atharihi salamatul insan min amradil qulub kal hiqad wal hasad wa nahwihima. Di antara buah manis dari beriman kepada Al-Qadir adalah selamatnya si hamba dari penyakit-penyakit hati seperti hiqad, hasad, dan yang lainnya. Hiqad itu iri dengki. Hasad kepada orang lain. Makna hasad adalah benci terhadap turunnya nikmat yang Allah berikan kepada seseorang. Enggak suka aja orang lain memperoleh kekayaan, memperoleh keuntungan, memperoleh kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan. Wah, kitanya yang panas. Itu aja sudah disebut hasad. Kalau ada tambahan seperti mengharapkan hilangnya nikmat dari diri orang itu, itu keburukan lain lagi. Dua, double jadinya, ya. Orang yang beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla, meyakini bahwa semua urusan itu sudah Allah tetapkan, Allah yang ngatur, Allah yang maha memberi, Allah yang menetapkan rizki setiap orang, Allah yang menahan pemberian. Seluruh karunia hanya milik Allah, seluruh pemberian Allah yang menetapkan. Maka orang itu tidak akan dengki kepada orang lain, tidak akan iri kepada pemberian yang Allah berikan kepada orang lain. Adapun yang hasad, panas. Dia menderita, orang lain bahagia, dia menderita. Orang lain senang, gembira, dia sedih. Orang lain happy-happy, dia manyun. Menggerutu di dalam hati. Itu orang yang hasad. Oleh karena itu dikatakan, innahu adu ni'matillahi ala ibadih. Orang yang hasad itu musuh bagi nikmat yang Allah berikan kepada seseorang. Karena ada orang yang kita benci, kita tidak sukai. Lalu kita lihat dia itu senang, gembira. Bagaimana perasaan kita? Sebaliknya, kita sedih. Aduh, kok itu orang yang saya benci kok bisa gembira? Gemes. Berarti kita hasad. Hasad ini kata Nabi alaihi salatu wasalam haliqah, tukang cukur. La aqulu tahluqu sya'r. Aku kata Nabi alaihi salatu wasalam tidak mengatakan tukang cukur rambut, enggak. Tapi tahluqu din, memangkas, mencukur, memotong agama. Maknanya pahala yang lahir dari pelaksanaan agama. Karena orang yang hiqad, orang yang hasad, orang yang iri dan dengki, itu biasanya tidak tinggal diam. Menebar hoax, menebar fitnah, menebar kedustaan. Bagaimana aja caranya agar orang yang dibenci, yang memperoleh kesenangan itu bisa berbalik. Menjadi menderita, akhirnya dia ngomong ke orang lain. Memfitnah, menebarkan dusta, menebarkan hasutan agar orang-orang ikut membenci dia. Nah, lahir ghibah, lahir fitnah, lahir kezaliman. Dan kezaliman, fitnah, ghibah itu mengurangi, memangkas, memotong, mencukur pahala-pahala kita. Habis kita over. Jadi orang yang tukang fitnah, penyebar hoax, penyebar ghibah, itu orang yang super dermawan dengan pahala. Dia bagi-bagi pahala. Dan lebih parahnya diberikanlah pahala itu kepada musuhnya, kepada orang yang dibencinya, ya enggak? Yang dibencinya difitnah, digibahi, itu sama dengan, nih pahala saya kasih ke kamu, mana dosa kamu, nih saya ambil. Sama dengan gitu. Tambah parah dia, ya. Bangkrut nanti dia. Jadi orang yang meyakini semuanya diatur oleh Allah, termasuk pemberian, termasuk karunia berupa kekayaan, berupa kekuasaan, berupa pangkat, berupa jabatan yang diberikan kepada seorang, itu ketetapan Allah. Kalau ketetapan Allah, ridolah dengan itu. Maka tidak akan ada iri, dengki, hiqad yang seperti itu dalam diri orang yang beriman kepada Allah yang qadir. Itulah yang ketiga. Keempat. Wa min atharihi taqwiyatu azimatil amdi wa iradatihi fil hirsi alal khairi wa talabihi wal bu'du anis syar wal harab minhu. Di antara dampak dari iman kepada Al-Qadir adalah semakin menguat tekadnya, keinginannya, semangatnya untuk meraih kebaikan dan mencari kebaikan. Dan sebaliknya semakin kuat tekad, semangat, ikhtiar dalam menjauhi keburukan, dalam upaya lari dari keburukan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wasalam, ihris ala ma yanfaq, ala ma yanfauk, wasta'in billah, wa la ta'jiz, Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kadza wa kadza laka akana kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa masya'a fa'al fa innal law taftahu 'amala syaitan. Kata Nabi SAW, bersemangatlah kamu, bersungguh-sungguhlah kamu untuk meraih apa yang manfaat bagi dirimu. Dan minta pertolonganlah kepada Allah dalam melakukan hal itu. Ikhtiar untuk meraih kebaikan, meraih apapun yang manfaat. Wala ta'jiz, jangan kamu bersikap lemah. Jangan rileks, jangan santai, jangan malas gitu. Seperti orang yang lemah. Jangan patah arang. Dan apabila ada sesuatu yang menimpa kamu, musibah, hal-hal yang tidak kamu sukai, jangan sekali-kali digugat, diprotes. Dengan mengatakan, aduh seandainya tadi aku begini, nih saya akan begini, gini, gini. Jangan. Coba tadi gak melakukan itu, pasti gak akan kejadian begini. Jangan, itu menggugat takdir yang Allah tetapkan, yang sudah terjadi, yang tidak mungkin bisa dirubah. Tapi katakanlah qadarullah, ini takdir Allah. Wa masyafal, dan apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kenapa? Fa innal lau taftahu amal syaitan, karena perkataan lau, lau itu seandainya. Ya. Seandainya tadi kita begini, niscaya tidak akan kejadian begini nih. Seandainya tadi kita tidak begitu, enggak akan begini hasilnya. Jangan. Perkataan seandainya itu membuka amalan setan. Kenapa? Karena itu menggugat takdir yang Allah tetapkan. Dari mana kita tahu seandainya tidak begitu, tidak akan begini? Dari mana kita tahu? Sotoy, ya. Kalau tidak begitu, mungkin saja lebih parah dari ini kejadian. Kan gitu ya? Nah, itu membuka amalan setan. Inilah yang keempat. Buah kelima. Lima buah aja cukup ya. Lima buah juga kenyang atuh. Wa min atharihi husnu raja'illahi wa dawamu su'alihi wal iktharu min du'ai. Li'anna al-umura kullaha biyadihi. Di antara buah dari iman kepada Al-Qadir adalah bagusnya rasa berharap dia kepada Allah. Dan selalu meminta kepadanya. Banyak berdoa kepadanya. Karena dia yakin semua urusan berada di tangan Allah. Allah yang mengatur, Allah yang menetapkan. Dan itu tidak akan lepas dari sifat adil Allah Azza wa Jalla. Maka dia akan husnul raja. Berharap. Dengan harapan yang bagus kepada Allah, selalu meminta kepada Allah dan banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT. Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhd meriwayatkan perkataan Ibnu Sikhir. Ibnu Sikhir ini Abdullah bin Sikhir berkata, "Tadzakartu ma jima'ul khair, faidal khairu kathir." As-sawmu was-salah wa idha huwa fi yadillah wa idha anta la taqdiru ala ma fi yadillah illa an tas'aluh fayu'tik fa idha jima'ul khairi ad-du'a. Kata Abdullah bin Sikhir, aku mengingat-ingat apa sih yang menjadi sumber dari kebaikan, kumpulan dari kebaikan. Ternyata kebaikan itu banyak. Salat, saum, dan setelah aku ingat-ingat semuanya berada di tangan Allah. Kenapa kita bisa salat? Kenapa kita bisa saum, bisa ibadah? Itu karena taufik, karena hidayah dari Allah. Kalau Allah enggak akan enggak ngasih hidayah, kita enggak akan salat, enggak akan saum. Jadi setelah mengingat-ingat seluruh kebaikan-kebaikan itu apa yang Allah perintahkan. Ternyata semua berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka apabila engkau tidak mampu meraih apa yang ada di tangan Allah, tidak mampu, aduh kenapa mau sholat malasnya? Kenapa mau saum malas? Kalau saum Ramadan malas juga bisa di apa di dipaksa-paksakan. Ini saum sunnah ini. Senin Kamis. Nah, sekarang umpamanya kita tahu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini sangat-sangat-sangat dibagus untuk beramal saleh, lipat gandakan. Termasuk saum 9 hari. Ada orang yang malas banyak. Diberi argumentasi oleh syaitan laknatullah. Ah, ini kan sunnah. Tidak dilakukan juga tidak apa? Tidak dosa, tidak tercela, enggak perlulah. Kan gitu ya? Akhirnya tidak saum. Kenapa? Tidak diberi hidayah oleh Allah SWT. Tidak mampu meraih apa yang ada di tangan Allah, maka illa antas aluh fayutik. Tidak bisa meraih apa yang ada di tangan Allah termasuk hidayah diantaranya, kecuali kalau engkau meminta kepadanya. Mintalah kepadanya, maka Allah akan berikan. Maka aku temukan sumber kebaikanlah doa. Maka aku pun memperbanyak doa. Di saat kita malas ibadah, minta hidayah kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Coba umpamanya kalau kita mau sholat tahajud umpamanya. Di awal rakaat pertama, aduh rasanya hambar banget nih. Tahajud ini tidak ternikmati. Coba perlama sujud minta kepada Allah dikhusyukkan dalam ibadah ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliha maula. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa min qalbin la yakhsha. Amin nafsin la tashba wa min da'watin la yustajab. Minta tuh di rakaat pertama dalam sujud. Itu nanti rakaat kedua bisa berbeda situasinya. Setelah salam masuk lagi ke tahajud berikutnya itu akan berbeda lagi. Minta. Kalau belum juga terus minta khusyuk di dalam salat. Dalam satu rakaat dua kali sujud, dua kali berdoa tuh. Dalam dua rakaat empat kali berdoa tuh. Di dua rakaat pertama belum didapat kekhusyuan, minta lagi nanti di dua rakaat berikutnya. Terus begitu. Itu disebut dengan jima'il khair. Kumpulan atau sumber dari kebaikan adalah doa. Oleh karena itu salah satu doa yang banyak dipanjatkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dan diajarkan oleh beliau kepada kita, Allahumma ya muqallibal qulub. Baca ayat ini, doa ini dalam sujud. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu an, berkata Anas, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yakthuru ay yaqul ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering kali berdoa dengan doa, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agama. Fakultu, maka aku bertanya, ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bihi, fahal takhafu alaina? Wahai Rasulullah, kami beriman kepadamu dan beriman kepada ajaran yang engkau bawa, apakah engkau mengkhawatirkan kami? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, na'am. Innal quluba baina usbu'ain min asabilillah yuqallibuha kaifa yasha. Ya, saya khawatir kepada kalian. Karena apa? Karena hati-hati semua manusia berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Boleh jadi sekarang kita iman, khusyuk, hebat. Besok lusa dibolak-balikan oleh Allah, dibalikan oleh Allah menjadi jauh. bukan lagi berkubang di lautan rahmat, ampunan, dan kekhusyuan dalam beribadah kepada Allah, tapi sebaliknya terjerumus dalam dosa dan maksiat, sangat mungkin. Maka di saat kita sedang berada di atas puncak keimanan, minta, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya. Inilah buah-buah di antara beberapa buah yang banyak dari keimanan kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya, sampai di sini saja penjelasan kita. Nanti kita akan teruskan ke nama Allah yang lainnya di masa yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas penjelasan yang disampaikan. Dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Kita sekarang buka sesi tanya jawab. Kami persilakan bagi para pendengar juga pemirsa bisa bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa, di mana Bu? Bu Yati. Oh, silakan Bu Yati. Ya, ini Ustaz izin bertanya. Gini, kalau udah pada dewasa, kita selalu mengingatkan terus sama anak cucu. Misalnya, sholatnya itu kurang tepat waktu. Selalu mengingatkan kalau subuh, zuhur gitu. Apakah masih kewajiban kita sebagai orang tua sama anak cucu, ataukah cucu-cucu itu kewajiban orang tuanya gitu Ustaz? Takutnya sholatnya suka rada ini telat gitu, waktunya nggak tepat waktu. Itu aja Ustaz. Syukron jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yati di Melong ya, Long Green. Anak, ya tentu saja kewajiban orang tua untuk mengingatkannya. Bagaimana dengan cucu? Sama. Walaupun dia menjadi kewajiban pokok bagi orang tuanya, tapi kita juga terkena kewajiban tersebut. Tidak hanya anak cucu. Bahkan juga orang lain yang dekat dengan kita. Termasuk sahabat kita, tetangga kita, keponakan. Atau orang yang tidak ada hubungan kekerabatan tapi dekat dengan kita. Termasuk murid kita kalau kita punya murid. Kawan kita, bawahan kita, anak buah kita atau pembantu kita yang gak ada hubungan kekerabatan. Setiap kali melihat saudara kita, sesama muslim, terjerumus dalam dosa dan maksiat. Baik dosanya karena mengabaikan kewajiban seperti sholat. Atau melanggar larangan. Maka siapapun yang melihatnya berkewajiban untuk mengingatkan. Tawasobil haqqi, tawasobis sabr. Itu juga termasuk ta'awun alal birri wa taqwa. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolong tuh saudaramu, baik yang zalim ataupun yang dia zalimi. Jadi kewajiban bagi kita. Tidak hanya anak cucu, siapapun. Apalagi anak dan cucu kita. Sampai kapan? Apakah sekali, dua kali, sampai tiga kali sudah? Mista maja utama, kata orang Sunda. Enggak, seumur hidup. Selama kita dan dia masih hidup, selama itu setiap kali kita melihat kekeliruan, kesalahan, apapun bentuk kesalahannya termasuk mengabaikan sholat, ya wajib. Jangan bosan. Jangan sampai menyatakan, saya bosan lah mengingatkan kepada kamu, terserah kalau begitu. Enggak, tetap. Ingatkan, sampai kita mati atau dia yang mati. Ya. Itu yang pertama. Kedua, ada ikhtiar lain. Kadang-kadang, masalah yang timbul dari orang terdekat kita itu azab Allah kepada kita atas dosa kita. Maka tobatlah dari dosa-dosa kita. Termasuk tingkatkan amal ibadah, sholat, saum, zikir, baca Al-Quran, sodakah, amar ma'ruf, nahi munkar, tetap. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi tukaffiruhu shalah was shaum was shadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Fitnah yang terjadi yang menimpa seseorang. Fitnah ini azab, musibah, penderitaan. Yang menimpa seseorang baik menimpa istrinya, hartanya, ataupun anak-anaknya. Ada dua makna fitnah. Pertama, mereka yang mengalami musibah. Istri kita atau suami kita. Harta kita mengalami kerugian atau anak kita mengalami musibah. Kita ikut menderita? Ya iyalah. Itu makna fitnah yang pertama. Makna fitnah yang kedua, mereka yang menjadi sumber masalah. Istri kita atau suami kita menjadi masalah bagi kita. Mereka tidak taat, mereka durhaka, mereka membangkang. Anak-anak kita juga begitu. Termasuk harta kita. Menimbulkan masalah kepada kita. Maka itu bisa dihapus, minimal dikurangi. Tukaffiruhu as-salah, was-sawm, was-sadaqah, wal-amru bil-ma'ruf, wal-nahyi wal-munkar. Itu bisa dihapus oleh sholat kita, saum kita, sadaqah kita, dan amar ma'ruf nahi munkar. Maka di saat kita ada masalah dari mereka, atau mereka punya masalah yang kemudian ikut melibatkan kita, perbanyak sholat, perbanyak saum, perbanyak juga sedekah. Makna perbanyak adalah yang sunnah. Karena kalau yang wajib gak bisa diperbanyak. Sholat wajib gak bisa diperbanyak. Tetap aja 17 rakaat. Tetap aja 5 kali. Tapi kalau sholat sunat gak terbatas. Demikian juga saum. Gak bisa diperbanyak lebih dari sebulan dalam setahun, yaitu di bulan Ramadan. Tapi yang sunnah banyak. Demikian juga sedekah. Kalau yang wajib hanya zakat. Tapi di luar yang wajib, sedekah tak terbatas. Demikian juga amar ma'ruf nahi munkar. Ya, demikian Bu Yati. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Ya, ya na'am. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon berikutnya. Belakang Bu Yati. Halo. Silakan Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Ya, siap. Ustaz, saya mau tanya hal masalah buahnya iman. Iman kepada takdir ada 5. Kalau saya mendengar itu, rasanya ke hati itu pengin. Bagaimana caranya saya tiada apa bisa melaksanakan iman daripada buah takdir itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyana. Buah dari beriman kepada Allah yang Qadir bukan sekedar 5 yang kita jelaskan. Banyak. Tapi di antara sekian banyak itu, 5 di antaranya kita terangkan tadi. Pertanyaan Pak Muryan, bagaimana caranya agar kita mampu meraih 5 jenis buah tadi? Caranya ya perdalam iman kita kepada takdir, kepada kandungan dari nama Allah Al-Qadir atau Al-Qadir atau Al-Muqtadir. Perdalam pengetahuan kita tentang hal itu. Kaji Tauhid. Kemudian yakini. Nah, efek dari meyakini itu akan melahirkan 5 jenis buah tadi. Dan banyak lagi buah-buah lainnya. Tidak hanya 5 yang tadi, itu diantaranya saja. Ya. Jadi pertama, kaji ilmu terus. Terutama ilmu tauhid. Kemudian setelah dikaji, yakini. Tidak sekedar teori tanpa praktek. Ya, terus aplikasikan. Itu pertama. Kedua, yang kedua, jangan lupa berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah memberi hidayah kepada kita untuk bisa meraih 5 hal tadi, bahkan lebih dari 5 tadi. Sebanyak mungkin berdoa, sesering mungkin berdoa. Apalagi sekarang-sekarang di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari yang sangat baik untuk beribadah, beramal soleh, termasuk diantara berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang keduanya, banyak-banyak berdoa. Yang ketiga, gaullah dengan orang-orang yang soleh. Dengan orang-orang yang lebih fokus kepada ikhtiar mengejar kebahagiaan akhirat daripada dunia. Karena dampak dari bergaul dengan orang seperti itu memiliki dampak yang bagus juga kepada kita. Al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum may khalil. Seorang itu agamanya sangat bergantung kepada agama kawannya. Yang dimaksud agama di sini baik pemahaman ataupun pengamalan. Pemahamannya jangan bergaul dengan orang yang pemahamannya keliru. Banyak syubhat, banyak bidah, banyak penyimpangan. Tapi dengan yang lurus akidahnya, manhajnya, pemahamannya. Kedua, orang yang agamanya bagus dari segi pengamalan. Setelah pemahamannya lurus, pengamalannya juga bagus. Sebab ada orang yang pemahamannya lurus, akidahnya lurus, manhajnya lurus. Tapi pengamalannya minim. Bertolak belakang dengan ilmunya. Ya ada. Yang kayak begitu jauhi. Sebab akan mempengaruhi kita dengan pengaruh yang buruk. Ya. Itu yang ketiga. Bergaul dengan orang-orang yang soleh dan jauhi pergaulan dengan orang-orang yang salah. Ya. Itulah tiga di antara ikhtiar yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kami silakan bagi yang akan bertanya melalui telepon di nomor 022-8686-2637. Baik, saya bacakan pertanyaan yang datang melalui pesan singkat, datang dari Pak Handi di Purwokerto. Afwan, Ustaz izin bertanya, bagaimana menyeimbangkan antara kerja keras dalam rangka menjalankan sunnatullah dengan iman kepada takdir Allah? Terkadang merasa usaha sudah maksimal dan berkata, oh ini takdir saya. Padahal menurut orang lain yang sudah lebih berhasil, masih banyak sunatullah-sunatullah yang belum kita jalankan. Hal ini berlaku baik urusan dunia juga akhirat. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, kita tahu bahwa para sahabat radhiyallahu anhu, para ulama dan pendahulu kita, itu berhasil di dunia dan akhirat selain karena takdir Allah, beliau-beliau menjalankan sunatullah dengan sebaik-baiknya. Taib. Barakallahu fik, Pak siapa? Handi. Pak Handi di Purwakarta. Purwokerto, Jawa, Jawa Tengah ya, Purwokerto. Iya, bagaimana menyeimbangkan antara keimanan kepada takdir dengan ikhtiar? Ikhtiar itu bagian dari yang sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk meraih takdir yang baik, kita harus berikhtiar dengan ikhtiar yang baik, semaksimal yang kita bisa. Kalau umpamanya apa yang kita inginkan belum tercapai, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ikhtiar kita belum maksimal. Sehingga tidak memperoleh hasil yang maksimal. Yang keduanya, kalau toh sudah maksimal semua potensi yang kita miliki, kita kerahkan, sudah maksimal, berarti Allah ingin menguji kita. Apa sabar, apa tidak. Tapi yang jelasnya pahala atas ikhtiar kita itu tidak akan sia-sia. Hasil untuk ukhrawi kita sudah berhasil. Hanya untuk dunia kita yang Allah tunda. Yang itu juga mungkin merupakan ujian Allah atas diri kita. Sebagai contoh. Kita sedang lapar, kita ingin kenyang. Kita gak bisa bersandar hanya kepada takdir tanpa ikhtiar. Mungkin saya sekarang sedang ditakdirkan lapar. Kalau sudah sampai waktunya ditakdirkan kenyang, akan kenyang. Tapi kita tidak berikhtiar makan. Ya tetap lapar lah. Untuk meraih takdir kenyang harus ada ikhtiar. Usaha yang menjadi penyebab teraihnya takdir kenyang. Apa usahanya? Ya makan. Kalau saya sudah ikhtiar makan, tapi tetap lapar. Kita tanya apa yang dimakan? Kuaci. Sudah 1 kilo, itu sudah 1 bungkus. 1 bungkus berapa gram? 2,5 gram apa? 250 gram. Udah tuh. Ya iyalah, itu ikhtiarnya salah, keliru. Kalau mau kenyang ya jangan itu yang dimakan. Nasi dengan lauk pauknya sepiring dua piring baru tuh. Salah ikhtiarnya. Saya sudah tuh ikhtiar makan satu piring. Apa yang dimakan? Semangka. Iyalah. Semangka mungkin hanya kenyang sesaat, ya enggak? Setelah beberapa menit nanti apa lagi? Lapar lagi. Karena apa? Karena yang membuat kita kenyang itu bukan nutrisi yang terkandung dalam semangka. Walaupun sepiring. Gak ada karbohidratnya, gak ada lemaknya, ya. Gak ada kalorinya atau kalorinya ada tapi sangat sedikit. Jadi ikhtiarnya yang salah, yang keliru. Maka coba lakukan ikhtiar lain yang sesuai dengan penjelasan yang logis dan realistis. Umpamanya kita ingin cita-cita punya anak sekian. Ya harus ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Nikah. Gak bisa umpamanya kak saya sekarang bujang ditakdirkan belum punya anak. Kalau nanti Allah mentakdirkan saya punya anak, pasti punya anak. Tapi enggak nikah, ya enggak bisa. Nikah. Setelah nikah, sudah. Saya sudah nikah, tapi enggak punya anak. Sudah melakukan hubungan belum dengan istri? Enggak, istri saya di sana, saya di sini LDR. Ya enggak akan punya. Oh katanya, untuk punya anak itu harus nikah. Saya sudah nikah, sudah, tapi belum punya anak juga. Ya iya salah tuh. LDR sih, istrinya di sana, kitanya di sini. Harus melakukan hubungan. Ternyata sudah melakukan hubungan, enggak juga, ikhtiar coba ke dokter, pasti ada masalah. Pasti ada sesuatu, gitu ya. Setelah semua ikhtiar maksimal ternyata tidak, oh berarti memang inilah takdir Allah untuk kita sebagai ujian bagi kita. Jadi begitu yang harus kita lakukan. Kalau umpamanya kita ingin kaya raya, kita ikhtiar dengan cara apa? Usaha. Usahanya maksimal. Kalau ternyata usaha maksimal sudah. Segala apa penjelasan para ahli ekonomi, para ahli usaha, para pengusaha yang berpengalaman dan ahli sudah memberi masukan kepada kita. Dan semua masukan itu sudah kita jalankan. Ternyata ada hal-hal yang selalu di luar dugaan. Ya. Umpamanya kita harus begini-begini. Udah dilaksanakan. Ternyata pandemi gitu ya. Pandemi. Itu di luar kekuasaan kita, akhirnya usaha kita bangkrut, tidak laku, dan seterusnya. Itulah takdir, menguji, Allah menguji kita. Ada tuh kawan-kawan saya, umpamanya di daerah mananya. Sekitar Raja Mandala, Cipatat, begitu ya. Usaha membuka warung-warung oleh-oleh, peyem. Peyem itu apa bahasa Indonesia? Tape gitu ya, terus hiasan keramik, terus umbi cilembu kayak gitu. Itu setiap akhir pekan, bus-bus banyak yang apa namanya, yang parkir di sana belanja, apalagi musim haji, musim umroh, yang ngantar hajinya seorang, yang ngantarnya kan 3 bisnya. Pas berangkat, pas pulang, pasti parkir dulu di sana, belanja dulu segala macam untuk oleh-oleh. Wah, dalam sepekan itu bisa tontonan peyem yang terjual. Akhirnya apa? Usaha mau ke sana tuh, pinjem modal, bangun di sana, pinjem dulu barang-barang untuk dijual. Sudah membangun, sudah apa, barang-barang sudah ada. Ternyata gak ada lagi bus dan mobil yang lewat sana. Kenapa? Karena ada tol Cipularang. Dulu belum ada tol Cipularang. Jadi bus dan mobil-mobil pribadi banyak yang ke Jakarta tidak lewat ke sana lagi. Bangkrut. Itu mah takdir Allah SWT. Di luar perhitungan kita. Di luar prediksi kita. Untuk menguji kita sabar apa tidak. Atau mungkin sekaligus azab bagi kita atas dosa-dosa masa lalu kita. Ya sudah, ujiannya kita terima, ridha kepada ketetapan Allah, tobat dari kesalahan. Mungkin nanti Allah akan membuka pintu rezeki melalui jalur lain. Jadi, begitulah antara kaitan antara ikhtiar dengan takdir. Wallahu a'lam. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat pertanyaan yang datang melalui telepon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iqbal, Ustaz. Barakallahu fikum wa assalamualaikum alaikum. Ustaz, mau bertanya, bagaimana peristiwa COVID-19 ini, apakah bagian takdir ataukah bagian dari azab? Bagaimana kita mensikapi perbedaan ini, Ustaz? Demikian, Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa jazakallahu khaira wa alaikumussalamu warahmatullahi wabarakatuh. COVID-19, apakah takdir apa azab? Dua-duanya. Apa takdir, apa azab, apa ujian? Tiga-tiganya. Ujian, azab, bagian yang Allah takdirkan. Kalau ini bukan takdir, enggak mungkin terjadi. Di dunia ini tidak ada satupun kejadian di luar takdir Allah. Enggak ada. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Itu surah Al-Hadid ayat 22 tuh. Tidak ada satupun kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian, kecuali semua itu telah tertulis dalam sebuah kitab. Dan itu dituliskan 50 ribu tahun sebelum langit dan buminya ada. Coronanya aja belum ada. Jangankan coronanya, langit dan buminya aja belum ada. Manusia, jin, dan juga malaikat mungkin belum ada. 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, sudah ada ketetapan bahwa nanti akan menyebar wabah namanya corona. Tahun 2019. Makanya disebut dengan sebutan COVID-19. Itu sudah ditakdirkan jauh-jauh hari. Bukan jauh-jauh hari, jauh-jauh abad. 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi ada, sudah Allah tetapkan. Lalu terjadi. Nah, apakah pandemi ini sebagai azab atau sebagai ujian? Dua-duanya. Sebagai azab atas kedurhakaan, dosa dan maksiat yang dilakukan oleh mayoritas manusia. Sudah pernah kita bahas dalam membahas kitab Ad-Da'wah Dawah setiap hari Seninnya. Beberapa pertemuan yang lalu. Bahwa wabah salah satunya adalah azab. Sekaligus ujian bagi orang-orang yang beriman. Azab juga bagi orang yang soleh, iya. Loh, orang soleh kan tidak berdosa, kenapa diazab? Kesalahan mereka salah satu kurang giatnya beramar ma'ruf nahi munkar. Wattaqu fitnatan la tusibannalladzina dzalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kamu kepada fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini azab. Takutlah kamu kepada azab yang kalau itu terjadi tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Orang-orang solehnya pun terkena. Nabi SAW sering mengumpamakan amar ma'ruf nahi munkar ini dengan satu komunitas orang yang sama-sama menumpang sebuah perahu. Perahu kapal laut. Ada dua level, ada di dek di atas, ada yang di bawah. Di bawah apa namanya? Di perut kapal laut. Orang yang di atas kalau mau ngambil air gampang, tinggal disiup. Orang yang di bawah harus ke atas naik. Ribet, riweh, lagi pula mengganggu orang yang di atas. Kata orang yang di bawah, biar mudah nih kita bolongin saja nih. Kita dibolongin perahu nanti air gampang. Jadi mikirnya kalau dibolongin itu gak masuk. Cuma kalau kita perlu bisa nyuk gitu kan. Orang yang di atas tahu bahwa yang di bawah ini membolongin perahu. Ada dua resiko. Seperti makan buah simalakama. Itu yang di belakang itu buah simalakama bukan? Itu? Oh, itu bisa dimakan? Dibiarkan. Nih kalau dibiarkan tenggelam bersama-sama nih. Kalau dibiarkan dibolongin, tidak dibiarkan dilarang bakal ribut. Kata si orang yang di bawah, ini kan daerah kami, enggak mengganggu kalian. Kenapa kalian usil kan gitu ya? Coba, kalau umpan dibiarkan bakal tenggelam mati bersama-sama di tengah lautan. Kalau dilarang berantem ini, coba. Mending mati bersama, mending berantem tapi ada kemungkinan selamat. Ya apa boleh buat, kalau bisa tidak berantem, tapi dinasihati, dijelaskan. Ini kalau kalian bolongi kita tenggelam semua. Enggak begitu. Logikanya berbeda lagi. Maka lebih memilih, lebih baik berantem daripada tenggelam bersama-sama. Tapi akan menyelamatkan. Minimal sebagian, walaupun tidak bisa menyelamatkan seluruhnya. Minimal bonyok-bonyok, tapi enggak sampai mati gitu. Terus kalau kalah gimana? Ya minimal sudah berjuang, yang di atas sudah berjuang, tetap ya kalah ya dibolongin. Mati bersama-sama, minimal sudah berusaha, berikhtiar. Ya. Jadi tidak ada pertolak belakang, pertentangan antara azab, ujian, sekaligus takdir Allah SWT. Ujian, musibah merupakan azab sekaligus ujian, dan termasuk takdir yang telah Allah tetapkan 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir. Syukran Ustaz atas jawabannya. Terakhir pertanyaan dari Dedi Aburian Cijotang Bukit Ligar Bandung. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah memberkahi ilmu dan umur antum amin, serta bayi keluarga. Ustaz izin bertanya, bagaimana mengatasi futur dan lalai dan kadang merasa khawatir terhadap rezeki dikarenakan situasi pandemi seperti sekarang ini? Syukran jazakallahu khairan. Tabarakallahu fiik. Banyak orang yang futur, lalai dan khawatir di musim pandemi ini. Futur itu artinya mengalami degradasi iman, penurunan iman, malas ibadah gitu ya. Malas untuk melakukan kewajiban tapi semangat bermaksiat. Terus efek dari futur ya tadi, khawatir terhadap rezeki di musim pandemi. Bagaimana cara mengatasinya ya? Pertama, tetaplah belajar ilmu. Ilmu syar'i, tetap dengarkan kajian-kajian. Tapi enggak ada kajian-kajian offline, kan ada online. Online juga jarang, ustaz itu tidak setiap hari. Memang satu ustaz tidak setiap hari, tapi setiap hari pasti ada ustaz yang online, bahkan bukan setiap hari, setiap saat mungkin. Sekarang saya lagi online, sampai sebentar lagi itu, 8:30. Setelah itu mungkin ada ustaz lain di radio lain yang ada online. Kalau tidak ada online, ada rekaman yang mungkin belum kita dengar. Atau yang pernah kita dengar tapi perlu kita dengar lagi. Ngaji terus ya. Ngaji terus, bertanya. Itu yang pertama. Karena ilmu itu hidayah, ilmu sumber hidayah. Kedua, seperti yang saya bilang tadi, jangan lupa berdoa. Minta agar Allah menguatkan, memberi hidayah. Baca banyak-banyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Baca banyak-banyak ayat hadis, doa dalam hadis tadi, ya Allahumma ya muqallibal qulub. Thabit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrif al-qulub. Sarif qalbi ala ta'atik. Dan seterusnya. Ya. Banyak meminta kepada Allah agar Allah meneguhkan kita, mengistiqomahkan kita, dan memberikan hidayah dan taufik agar kita tetap di atas kebenaran. Itu yang kedua. Ketiga, ya apa boleh buat? Paksakan diri kita untuk beribadah. Minimal melihara kewajiban. Salat yang 5 waktu, saum Ramadan, dan maksimalnya pacu diri kita untuk menggapai ibadah-ibadah sunnah, baik sholat ataupun saum, baca Al-Quran, banyak berzikir, dan seterusnya. Banyak infak dan sedekah. Gimana saya bisa sedekah, saya juga minim sedekah walaupun dalam kemiskinan. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra. Orang-orang bertakwalah orang yang selalu infak, baik dalam keadaan lapang ataupun susah. Dalam keadaan banyak harta ataupun sedikit harta atau terbatas harta. Ingat, harta ini ibarat memancing. Untuk bisa dapat ikan, kita harus berkorban, mengeluarkan dulu. Umpan, beli umpannya. Kalau dulu gak perlu beli, cukup menggali tanah ya, cacing gitu. Sekarang cacing jarang ya. Ah, ada meureun. Ada tanah. Diternakan atau liar juga asal ke kebun, kemudian ngegali gitu ya. Minimal jejernya apa jejer teh? Jorannya. Itu pancingannya, alat pancing. Baru celom kunyunyut giriwil, celom kunyunyut giriwil dapat. Kalau mau ikan enggak mau berkorban enggak bisa. Kalau mau ditambah rezeki tidak ada sedekah ya minimlah. Ya. Sedekah itu membuka pintu rezeki. Berdasarkan hal itulah ada di pengalaman seseorang ikhwan saya yang mungkin sekarang juga mendengarkan gitu ya. Ramadan tuh Ramadan. Dia pergi ke masjid sholat. Kemudian setelah sholat ada orang yang ngelamun sambil kelihatan sedih, ditanya kenapa apa. Ternyata dia sedang kesulitan uang karena istrinya sedang ada apa penyakit, diobat nggak punya ke dokter. Dia rupa hanya punya 50 ribu dikasih. Hepanya saya hanya punya 50 ribu dikasih. Sore itu ba'da asar, sholat asar tuh. Ba'da sholat asar 50 ribu. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah. Entah katanya dia nakal atau tidak, nanya ke saya. Ya Allah, saya sudah berbuat baik sedekah, segerakan balasannya. Kalau 50 ribu kemudian dibalas 10 kali lipat, berapa? 5 juta ya? Atau 50 juta? 5 juta, sudah. Apa yang terjadi setelah sholat isya, setelah taraweh, dia langsung dapat WA. Ternyata ada transfer yang masuk kepada dia 5 juta, bayangkan. Dia sampai nangis, ya Allah, begitu kontan engkau membalas kebaikan saya. Lalu dia WA ke saya, ini apakah termasuk nakal enggak? Saya minta agar kebaikan infak saya itu balasannya disegerakan sekarang. Bagaimana dengan balasannya di akhirat nanti? Saya bilang tidak. Tidak apa? Tidak nakal. Dan tidak menghapus pahala untuk di akhirat nanti. Sebab Allah janji, man jabil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa orang melakukan satu kebaikan, dia akan dibalas 10 kali lipat. Infak 50 ribu, dapat 5 juta di hari yang sama. Bayangkan. Jadi infaklah dan sedekahlah ya. Demikian saya pikir cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di hari Selasa yang akan datang melanjutkan kajian kita Fiqih Al-Asmaul Husna. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.